بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian tentang Fiqih At-Ta'imah, masih seputar hukum dan permasalahan berburu, yaitu yang pertama untuk malam ini, waktu orang itu tasmiyah, membaca bismillah, adalah saat dia melepas tembakannya, anak panah maupun peluru, atau begitu sama saat dia melepas binatang berburunya, anjing atau burung. Dan demikian mazhab jumhur, fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Bahkan ada yang menukilkan adanya ijma'. Dalil mereka satu ayat, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Surat Al-An'am. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Juga dalam Al-Ma'idah, kul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Termasuk yang Allah halalkan, buruan yang didapati oleh binatang-binatang buruan kalian yang terlatih. Fakulu mimma amsakna alaikum, wadhkuru smallahi alaih. Makan yang mereka dapati dengan berburu dan sebutlah nama Allah padanya. Pendalilannya bahwa tasmiyah, bacaan kita bismillah, disyaratkan saat itu berkaitan dengan perbuatan yang mampu kita lakukan. Kita masih bisa dan mampu berkuasa. Kalau itu dalam berburu, ya berarti saat melepas binatang berburu kita. Karena saat dia sudah menerkam, atau itu panah, peluru sudah kena buruan, ya sudah bukan kekuasaan kita. Kan bukan kita yang menancapkan anak panah itu misalnya di rusa itu. Kita cuma ngelepas anak panah saja. Kemudian dia masuk, tertancap di badannya. Itu sudah bukan kekuasaan kita, itu Allah SWT. Peluru pun begitu, kita yang kuasa saat mematik pemicunya di pistol atau ini. Adapun saat peluru itu mengenai buruan, ya sudah bukan kekuasaan kita. Mereka juga sebutkan bahwa melepas alat berburu itu sebagai ganti dari penyembelihan atau dari zakat. Maka yang dinilai bukan saat kena binatang buruan, akan tetapi saat kita melepas anak panah, peluru, atau saat melepas anjing kita. Bismillah, ayo kejar, seperti itu misalnya. Saat itu bismillah. Itu yang pertama. Bismillah dibaca di saat kita melepas, bukan saat kena buruan. Yang kedua, saat kita melepas binatang berburu ini atau alat seperti panah, senjata, harus memang niat untuk berburu. Dan itu disepakati oleh 4 madhab yang ada. Di mana dalam hadis Adi bin Hatim, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallah alaih fakul." Kalau kamu lepas anjing terlatihmu berburu, kamu sebut nama Allah, maka makanlah. Yang kedua, melepas anjing berburu itu sepadan sama dengan penyembelihan. Makanya tadi disyaratkan tasmiyah padanya. Yang ketiga, bahwa ini semua kan alat sebetulnya, alat berburu. Baik itu anak panah, peluru, anjing, elang, atau yang semisalnya. Itu kan alat semua untuk berburu. Sama seperti menyembelih, tidak teranggap hanya karena dengan alatnya, yaitu pisau. Namun, saat pisau itu digunakan, kita pegang, kita ayunkan di leher kambing itu misalnya. Makanya, kembalinya kepada niat orangnya. Kalau dalam penyembelih ya niat kamu yang sedang menyembelih, alatnya ada di tanganmu. Sama dalam berburu juga, kembalinya ke niat kamu. Kamu memang niat berburu. Adapun ini cuma alat aja. Harus ada itu niat dari kamu. Kalau kamu menginginkan berburu dengan alat yang kamu lepas. Termasuk yang mereka sebutkan bahwa membunuh binatang buruan ini perkara yang teranggap di dalam agama, dalam syariat. Karena teranggap ada ruangnya, ada tata cara dan hukumnya, maka sama seperti yang lain, teranggap di situ masalah niat, qasd. Seperti wudu, kan niatnya memang maksud yang ada pada kita untuk mengangkat hadas. Ya sama, ini pun begitu. Maksud ketika kita ngelepas anak panah, peluru, atau anjing ini, atau burung, memang niatnya untuk berburu. Dengan demikian karena alat, maka tanpa dibarengi dengan niat yang enggak teranggap, jadi misalnya anjing itu lari sendiri, nangkep apa namanya buruan, rusak, ya tidak halal. Karena enggak ada niat dari kamu untuk berburu. Bukan kamu juga yang nyuruh dia lari. Itu sama seperti misalnya kamu lupa, kamu letakkan pisau itu dalam posisi berdiri, subhanallah kambing kamu jatuh, tepat di lehernya kena pisau itu tadi, hingga berdarah dan sampai mati. Ya enggak halal itu bangke. Karena enggak ada tujuan dari kamu, enggak ada niat kamu untuk menyembelih. Ya sama dalam berburu pun seperti itu. Perkara yang ketiga, ketika seseorang tidak mendapati buruan dia dalam keadaan hidup, setelah kena panah, setelah kena tembak, setelah kena terkam atau kena gigit anjing itu. Afan, kalau enam, Anda sepertinya kepencet kamera itu. Ada videonya. Dimatikan aja kameranya. Oh iya. Gimana matikannya? Coba dilihat Ustaz, ada gambar kamera itu. Iya, sudah Ustaz. Iya. Baik. Jadi kalau pemburu masih mendapati binatang buruannya hidup, maka sempat dia menyembelihnya, halal bagi dia. Dan itu sepakat semua madhab. Kalau dia masih sempat mendapati hidup. Berarti kalau tidak sempat, tidak sempat dia menyembelihnya dalam keadaan itu binatang buruan sudah kena tembak, sudah kena panah, berarti dia meninggalkan penyembelihan. Sementara dia mampu, binatang ada di depan dia. Masih kejang-kejang misalnya, maka tidak boleh untuk dia makan. Itu sama seperti kalau dia mendapati ayam misalnya masuk sumur dan dia tidak keburu misalnya dia angkat, lalu selama masih hidup dia sembelih sehingga halal bisa dia makan. Ini dia biarkan di dalam sumur sampai ayam itu mati. Ya haram. Gak boleh itu bangkai. Sama dalam berburu itu pun demikian. Sehingga yang dilihat adalah orang itu masih punya kemampuan untuk menyembelih. Makanya saat dia masih mampu menyembelih sebelum eh, alat bantu itu sebelum ada pada dia. Sementara badal ini kan pengganti ini yang dimaukan halalnya untuk memakan. Badal ini belum ada kecuali saat asal asli dari yang dia gantikan itu tidak ada, dalam hal ini penyembelihan. Dengan demikian, kalau orang masih mendapati binatang buruannya hidup, kembali ke hukum asalnya, kamu harus sembelih. Nggak cukup hanya karena kena panahmu kemudian kamu biarkan sampai dia mati. Itu yang fuqaha sebutkan. Berkaitan dengan itu, kelanjutannya, kalau tidak memungkinkan uzur, tidak memungkinkan untuk menyembelih buruan tanpa adanya kelalaian atau malas dari kamu. Mati binatang itu sebelum kamu sembelih. Kamu dapati hidup binatang buruan itu, tapi kamu enggak mungkin menyembelihnya. Yang jelas kamu enggak lalai, enggak menggampang-gampangkan, keburu mati. Jumhur Malikiyah Syafi'iyah Hanabilah mengatakan halal. Selama kamu ada uzur itu mubah. Dalam hadis Adi bin Hatim, aku tanya ke Rasulullah SAW tentang bagaimana berburu dengan alat senjata. Maka Rasul katakan, ma asaba bihaddihi fakul. Kalau binatang itu kena dengan bagian senjatamu yang tajam, misalnya itu tombak yang di ujungnya itu tajam, maka makanlah. Wa ma asaba Halo, nah. Itu beberapa. Nah, sempat putus. Tadi hadis itu enggak selesai, Ustaz. Enggak dengar tadi. Sempat putus. Iya. Jadi Adi bin Hatim tanya ke Rasulullah, bagaimana diperburu dengan senjata? Rasul katakan, kalau terkena bagian yang tajam dari senjatamu makan, misalnya itu tombak, antum tahu bagian ujungnya kan tajam, runcing. Nah, kena itu boleh kamu makan. Tapi kalau yang mengenai buruan itu bagian yang tumpul, antum tahu tombak kan panjang. Yang di belakang besar, mungkin kayu atau apa. Untuk yang dipegang, untuk dilempar. Nah, binatang itu kena kayu ini, bukan kena ujungnya. Kena bagian yang tumpul ini, maka itu wakidah. Ini bangkai, enggak boleh. Dia mati bukan karena kena benda tajam, tapi kena tumpulnya ini tadi. Asyahid, orang dimubahkan oleh Rasul SAW memakan binatang yang diburu oleh anjingnya, yang dia lepas, dia perintah, maka itu sudah teranggap zakat. Walaupun dia tidak mendapati, enggak sempat menyembelih, sudah cukup bagi dia. Ma'dzur, orang yang dapat udzur untuk tidak menyembelih buruan dia. Itu sama seperti orang yang menyembelih dalam keadaan darurat. Dalam kondisi darurat. Demikian pula mereka fuqaha sebutkan, dia enggak mampu untuk menyembelih. Sementara dia tidak teledor, dia tidak menyalahi aturan, gitu. Maka yang dia lakukan dengan alat dia itu sudah cukup, walaupun dia belum bisa menyembelih karena udurnya tadi. Misalnya, karena waktu yang tidak cukup, waktu yang dia miliki dia lepas. Itu uzur orang ketika mendapati binatang buruannya masih hidup tapi enggak sempat untuk menyembelih karena uzur. Uzur banyak yang jelas, uzur syar'i bagi dia menghalangi dia untuk bisa menyembelih binatang ini. Maka tetap halal bagi dia untuk memakannya. Termasuk yang fuqaha katakan, kalau kamu sebagai yang pemburu, mendatangi buruan kamu tanpa lari, tapi jalan santai biasa begitu, itu mubah, boleh dimakan. Dan itu sepakat empat madhab yang ada. Dalil mereka, dia sudah berburu dan itu cara syar'i. Dia sudah lepas anjing, dia sudah panah atau tembak. Gak ada beban lain yang diperintahkan padanya. Misalnya, begitu kena kamu harus lari. Kan gak ada perintah itu. Walaupun dia jalan santai, begitu nyampe, ternyata dia sudah dapati rusa itu sudah mati misalnya. Labas, halal. Selain daripada itu, buruan ma'ruf bagi yang ahli berburu, terkadang banyak di satu waktu. Kalau misalnya diperintah harus lari mendatangi buruannya supaya bisa mendapati dia masih hidup, bisa disembelih. Ya kalau satu, kalau dua, tiga, sepuluh, orang harus dipaksa lari akan memberatkan dia sangat hal itu. Nah, walhasil itu perkara yang tidak diperintah oleh syariat. Dan ma'ruf, nuhina, anitakalluf, kita dilarang dari segala yang memberatkan diri kita sendiri. Yuridullah bikumul yusr, wala yurid bikumul usr. Allah inginkan mudah bagi kalian, tidak Allah inginkan yang sulit. Mungkin itu dulu yang kita ambil untuk malam ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Sepertinya tidak ada sebarang soalan. Ana tutup dulu, Ustaz. Naam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.